Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Wal udwana illa alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan arju biha an-najata yawmad-din. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul anbiya'i wal mursalin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmid-din amma ba'd. Baik. Kita memasuki pembahasan berikutnya di halaman 25 tentang keutamaan para khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Kata beliau rahimahullahu taala, wa afdalu hadhihi al-ummati ba'da nabiyyiha Abu Bakrin thumma Umar thumma Utsman. Sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, selanjutnya Utsman. Baik, saya poinkan 4 pembahasan. Yang pertama, urutan terbaik di tengah umat Islam dalam kekhalifahan dan keutamaan. Sini penulis memberikan urutan umum untuk 3 khalifah. Sebab beliau melihat ke sudut sisi keutamaan dari sisi khilafah. Dan para ulama ketiga berbicara tentang membandingkan siapa yang paling utama, mereka melihatnya dari 2 sudut. Sudut yang pertama dari sudut khilafah, dan sudut yang kedua dari sudut keutamaan. Iya. Dari sudut khilafah, tidak ada silang pendapat kalangan ahli sunnah bahwa yang paling berhak untuk dikatakan yang paling afdal adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, kemudian Utsman Ibn Affan radiyallahu anhu, kemudian Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu. Ini urutan untuk Khulafa Ar-Rashidin. Dan di dalam masalah urutan ini tidak ada silam pendapat di kalangan ulama. Urutan dari sisi khilafah, nah, ahli sunnah tidak memperselisihkannya. Karena itu kalau ada yang mengatakan bahwa Ali lebih utama daripada Utsman dari sisi khilafah, itu dianggap dhalun mudil. Dia sesat, menyesatkan. Iya. Karena ini menyelisih kesepakatan para ulama dan menyelisih kesepakatan para sahabat. Sebab itu urutan yang dipilih dan disepakati oleh sahabat. Setelah Rasulullah meninggal, di bawah Saqifah mereka bersepakat memilih Abu Bakar. Setelah Abu Bakar meninggal, Abu Bakar melimpahkan kekuasaan kepada Umar bin Khattab dan disepakati oleh para sahabat, tidak ada silam pendapat. Kemudian Umar menyerahkan urusan khilafah pada 6 orang ahli syura, dan dari 6 ahli syura ini mereka memilih Utsman bin Affan, dan tidak ada silam pendapat termasuk Ali bin Abi Thalib membaiat Utsman bin Affan. Setelah itu mereka tidak ada silam pendapat memilih Ali bin Abi Thalib, termasuk Muawiyah radhiyallahu anhu. Beliau mengakui khilafah Ali bin Abi Thalib dan tidak keluar terhadap Ali. Hanya saja ada takwil dari sisi beliau menuntut darah Utsman, keluarganya, sehingga terjadilah apa yang terjadi di dalam sejarah, beberapa hal antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah radhiyallahu anhuma. Iya. Jelas ya? Dan ini di kalangan ahli sunnah, Utsman kemudian Ali. Siapa yang menyelisihinya dari sisi khilafah itu masalah besar. Apalagi kalau dikatakan Ali lebih utama dari Abu Bakar dan Umar, ini lebih sesat lagi. Di dalam apa? Di dalam timbangan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesepakatan ulama. Iya. Tapi dari sisi keutamaan memang ada keringanan dalam masalah keutamaan Utsman kemudian Ali. Adapun Abu Bakar kemudian Umar kemudian Utsman, Abu Bakar dan Umar yang dahulu dari sisi keutamaan itu juga tidak silam pendapat. Tapi Utsman kemudian Ali ini pendapat jumhurul ulama atau jumhur sahabat, jumhur generasi awal di masa dahulu. Ada silam pendapat sedikit tentang siapa yang lebih utama. Dan setelah itu mereka bersepakat bahwa Utsman lebih utama daripada apa? Daripada siapa? Daripada Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Iya. Baik. Jadi ini global terkait dengan masalah urutan keutamaan. Jadi dilihat, dilihat ya urutan Khulafa ar-Rasyidin itu dilihat dari dua sudut. Sudut dari sudut keutamaan dan dari sudut apa? Khilafah. Baik. Kemudian pembahasan yang kedua, keutamaan Abu Bakar. Ya. Abdullah bin Quhafa, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, sepakat para ulama bahwa beliau adalah yang paling utama di tengah umat ini. Berdasarkan banyak hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah selalu berkata, selalu disebut di masa beliau datang Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Berkata Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Itu hal yang sudah berjalan di tengah sahabat di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mengisyaratkan khilafah. Tidak ada tasrif, tapi mengisyaratkan. Ketika beliau sakit, beliau memerintah Abu Bakar menggantikannya. Ketika ada perempuan yang belum menyelesaikan keperluannya kepada Rasulullah dan dia tanya, kalau saya datang lagi, saya temukan engkau sudah meninggal, siapa yang saya datangi? Maka Nabi berkata, kamu datangi Abu Bakar. Ya. Dan beliau menutup, memerintah untuk menutup semua jendela di masjid kecuali jendela Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan banyak lagi dari keutamaan Abu Bakar. Setelahnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah yang kedua. Iya. Yang diberi kelebihan dalam ilmu. Rasulullah pernah melihatnya. Melihat manusia berjalan memakai baju. Ada yang sampai ke dadanya, ada yang sampai ke pinggangnya, ada yang ke lututnya. Tapi Umar memakai baju panjang sekali dan dia seret bajunya. Ketika ditakwil tentang hal tersebut, beliau katakan itu agama. Agamanya yang sangat panjang dan luas. Dan beliau pernah melihat dirinya minum susu sampai beliau puas minumnya, dan terlihat kepuasan di jari jemarinya. Kemudian lebihnya diberikan kepada Umar. Dan dari keutamaan Umar, beliau yang disebut Andai kata di umat ini ada orang yang mendapat ilham, maka Umar termasuk di antara mereka. Iya. Dan Umar punya muwafaqat. Beliau mengucapkan sesuatu, mengidekan sesuatu, dan turun wahyu membenarkan ucapan Umar. Ada risalah khusus ditulis oleh sebagian ulama tentang muwafaqat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Demikian pula Utsman bin Affan. Ya, seorang yang digelari sebagai Dunnurain, cukuplah kehormatan untuk beliau. Rasulullah menikahkannya dengan dua putrinya. Iya. Setelah yang pertama meninggal, maka Nabi nikahkan lagi kepada yang kedua. Menunjukkan kepercayaan Rasulullah kepada Utsman bin Affan. Seorang yang malaikat malu darinya. Dan itulah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Demikian pula Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sudah disebut di sini oleh penulis. Hanya saja memang pada sebagian buku-buku as-salaf kadang disebutkan tiga saja, sebab ini pokok yang disepakati. Iya. Dan penyebutan Ali bin Abi Thalib yang keempat itu kadang dimasukkan oleh sebagian ulama di dalam bab penegasan. Iya. Di dalam bab penegasan. Tapi dengan hal yang seperti ini sudah cukup. Dan bukan artinya beliau tidak menghitung Ali bin Abi Thalib dari Khulafa ar-Rasyidin. Sebab beliau di sini di posisi mengurut. Iya. Dan Ali bin Abi Thalib memiliki keutamaan yang sangat banyak radhiyallahu anhu. Iya. Di mana Rasulullah berkata, "Engkau dariku dan saya adalah darimu." Dan beliau berkata, "Engkau kedudukanmu kepada saya seperti kedudukan Harun kepada Nabi Musa. Hanya saja tidak ada nabi setelahku." Iya. Dan banyak lagi dari keutamaan beliau. Nah, kalau kita lihat di buku-buku yang menjelaskan keutamaan sahabat, iya, anggaplah kita lihat di Musnad Imam Ahmad. Beliau mengurut dari hadits masanid 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga, mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ali bin Abi Thalib lebih banyak hadits-haditsnya. Dan demikian pula di kitab Fadailus Sahabah tentang keutamaan sahabat, hadits-hadits yang ditulis tentang keutamaan Ali itu lebih banyak daripada keutamaan tiga khulafa. Iya. Tiga khulafa. Dan ini menunjukkan perhatian ahli sunnah dan perhatian mereka di dalam menukil hadits-hadits tentang keutamaan Ali, bantahan terhadap kaum Syiah Rafidhah dan orang-orang Nawasib yang memusuhi Ahlul Bait. Kaum Syiah di mana mereka berlebihan terhadap Ali dan menuduh ahli sunnah Nawasib, maka ahli sunnah juga tahu keutamaan Ali bin Abi Thalib. Hanya saja mereka tidak berlebihan. Dan Imam An-Nasa'i punya satu risalah khusus tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib. Iya. Dan itu masuk di dalam bagian kitabnya As-Sunanul Kubra. Tapi dia masuk juga dalam buku tersendiri, dicetak dalam buku tersendiri. Radiyallahu ajma'in. Ini tentang Khulafa ar-Rasyidin. Setelah itu beliau berpindah menjelaskan kewajiban terhadap seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Wal kaffu an masawi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa la nadhkuru ahadan minhum bisu' wa la nantaqisu ahadan minhum." Menahan diri dari membicarakan kejelekan-kejelekan para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak menyebut seorang pun di antara mereka dengan kejelekan, serta tidak mencela seorang pun di antara mereka. Iya. Pokok dari akidah ahli sunnah di mana seorang itu ketika berbicara tentang para sahabat Rasulullah secara umum adalah dia menahan diri dari membicarakan kejelekan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup pintu untuk hal tersebut. Kata beliau, "La tasubbu ashabi." Jangan kalian mencela para sahabatku. Lau anna ahadakum anfaqa mitla uhudin dahaban, lau anna li ahadikum mitla uhudin dahaban fa anfaqahu fi sabilillah ma balagha mudda ahlihim wala nasifa. Andai kata salah seorang dari kalian memiliki emas seperti gunung Uhud, kemudian dia infakkan di jalan Allah, dia tidak akan mencapai satu mud dari keutamaan sahabat, tidak pula setengahnya. Satu mud dua telapak tangan orang biasa. Jangankan dua telapak tangan, setengahnya saja tidak sampai kepada keutamaan sahabat. Iya. Karena itu dari kewajiban kita terhadap para sahabat, mendoakan mereka dengan kebaikan. Selamat lisan terhadap sahabat dan selamat hati terhadap sahabat. Dua hal. Lisannya selamat terhadap sahabat. Kalau menyebut sahabat, didoakan dengan ridha, semoga Allah meridainya, merahmati mereka. Iya. Dan hati tidak ada rasa hasad terhadap para sahabat Rasulullah, yang ada rasa cinta, penghormatan, dan bersyukur kepada Allah. Kemudian bersyukur kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan itulah tugas umat ini. Nah, di dalam ayat di surah Al-Hasyr disebutkan keutamaan sahabat dari kalangan muhajirin. Kemudian setelah itu disebutkan keutamaan sahabat dari kalangan al-ansar. Setelah itu Allah sebutkan apa kewajiban orang yang beriman setelah mereka. Walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa ikhwanina alladina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu. Iya. Orang-orang yang datang setelah mereka, setelah para sahabat itu, mereka berkata, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Dan jangan engkau jadikan di dalam hati kami ada gil, ada hasad, ada kedengkian, kebencian terhadap orang-orang yang beriman. Iya. Maka itulah sifat orang yang beriman setelah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu para sahabat dijadikan sebagai rujukan. Kesepakatan mereka tidak boleh dilanggar. Apa yang disepakati oleh para sahabat, siapa yang keluar darinya, itu dianggap orang yang tersesat keluar dari jalan lurus. Karena Allah menegaskan dalam Al-Quran, wa may yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang durhaka kepada Rasul setelah tampak baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin. Iya. Ayat ini walaupun dia sifatnya umum, tapi kalau ingin diarahkan mana kaum mukminin di masa Nabi ketika ayat ini turun adalah para sahabat. Iya. Maka siapa yang menyelisih jalan mereka, nuwallihi matawalla. Kami biarkan dia larut dalam kesesatannya, wa nuslihi jahannam. Dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam, wa sa'at masira. Dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Dan keimanan para sahabat dijadikan barometer keimanan yang benar. Iya. Nah, dijadikan barometer keimanan yang benar di dalam Al-Quran Al-Karim. Iya. Maka itu adalah pujian yang agung terhadap mereka, menunjukkan kebenaran langkah mereka. Dan apa yang datang dari mereka wajib diterima, mengikuti jalan mereka. Sebab itulah yang diancam, itulah yang dijanjikan dengan surga. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama dari kalangan muhajirin dan ansar, dan siapa yang mengikuti mereka dengan ihsan. Jadi orang yang datang setelahnya itu dapat keutamaan kalau mengikuti sahabat dengan ihsan. Dengan ihsan artinya dengan itqan. Iya. Betul-betul mutkin dia mengikutinya. Ibarat orang yang berjalan, dia mengikuti jalan sahabat setapak demi setapak. Ya, tidak keluar dari tapakan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dia mengikuti jalannya para sahabat, diberikan jaminan. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah, disiapkan untuk mereka surga-surga, mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya selama-lamanya, dan itulah keberuntungan yang sangat besar. Karena itu kata para ulama, siapa yang tidak mengikuti jalan para sahabat, Allah tidak meridhoinya, dan mereka tidak ridha kepada Allah, ya, tidak disiapkan untuknya surga, dan tidak ada keberuntungan untuknya. Nah, karena itu mengikuti jejak mereka adalah sebuah kewajiban menurut kesepakatan ulama, tidak ada silam pendapat. Kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala dalam kitabnya Dammut Ta'wil, wa qad sabata wujubu ittiba'is salaf bil kitabi was sunnati wal ijma'. Kata beliau, telah tetap kewajiban mengikuti jalan salaf berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan dari sunnah dan menurut kesepakatan ulama. Dan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam Majmu'ul Fatawa di jilid 4 halaman 149, kata beliau, la aiba ala man adhara madhhab as-salaf wa intasaba ilayhi wa attaza ilayhi bal yajib qubulu dhalika bil ittifaq fa inna madhhab as-salafi la yakunu illa haqqan. Kata beliau, tidak ada aib bagi orang yang menampakkan madhhab salaf, bernisbat kepadanya dan mengacu kepadanya, bahkan wajib menerima hal tersebut menurut kesepakatan ulama, karena madhab salaf itu tiada lain kecuali kebenaran. Ya, inilah sudutnya, intinya kenapa dimasukkan di pembahasan akidah tentang masalah mengikuti kedudukan para sahabat dan para salaf. Siapa yang keluar dari jalan mereka itu dianggap sebagai pintu kesesatan. Sebagai pintu kesesatan. Maka terhadap sahabat Nabi, kita wajib menahan diri. Iya. Wajib menahan diri. Berikutnya, tidak boleh menyebut sahabat dengan kejelekan. Wala nadkuru ahadan minhum bisu. Iya. Tidak boleh menyebut dengan su. Demikian pula tidak boleh mencelahnya. Keharaman mencela sahabat Rasulullah di pembahasan yang ketiga. Wala nantakisu ahadan minhum. Dan kami tidak mencela seorang pun di antara mereka. Iya. Baik, karena sahabat itu apabila dia jatuh dalam kesalahan, maka kesalahannya ada dua kemungkinan. Iya, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia melakukannya dalam keadaan berijtihad. Kalau dia melakukan dalam keadaan berijtihad, Rasulullah telah bersabda, idza jitahadal hakim fa asaba falahu ajran wa idza akhta falahu ajr wahid. Apabila seorang hakim berijtihad, kemudian dia benar, dapat dua pahala. Dia berijtihad, kemudian salah, dapat satu pahala. Dan kalau sahabat jatuh dalam kesalahan, selain ijtihad, maka kesalahan itu sudah digugurkan. Ya, digugurkan oleh banyak hal. Yang pertama, kedahuluan mereka masuk di dalam Islam. Yang kedua, dengan tobat sebelum mereka meninggal. Kemudian yang ketiga, dari kebaikan-kebaikan mereka larut dan tenggelam di dalam lautan kebaikan mereka. Mereka punya banyak kebaikan. Dan tidak diragukan kebaikan itu menggugurkan kesalahan-kesalahan. Ya, kalaupun ada kesalahan, itu sudah gugur bersama dengan perjuangan, pengorbanan, dan ujian yang mereka alami di dalam membela Islam. Iya. Demikian pula kalau mereka melakukan kesalahan, maka para sahabat adalah manusia yang paling berhak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Jadi ini kedudukan para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang keutamaan mereka. Ini pembahasan yang panjang, dan sekadar ini insyaallah taala cukup untuk pembahasan ini. Kita berpindah ke pembahasan berikutnya di halaman 27. Keyakinan seputar melihat Allah. Kata beliau, wa nu'minu birru'yati wa tasdiqu bil ahadith allati ja'at an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ru'yati haqq. Beriman tentang ru'yah, yaitu melihat Allah pada hari kiamat, dan membenarkan hadith-hadith yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ru'yah adalah suatu yang haq. Iya. Baik, saya poinkan tiga pembahasan. Yang pertama tentang makna ru'yah. Ru'yah itu artinya melihat. kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini maksud dengan melihat yang dibahas oleh ahli sunnah, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Adapun melihat Allah di dunia dalam keadaan terjaga, itu adalah hal yang tidak mungkin menurut kesepakatan ulama. Dan siapa yang menganggap dirinya melihat Allah dengan mata kepala tidak tidur di kehidupan dunia, maka itu tidak ada silang pendapat di kalangan ulama yang dianggap kafir keluar dari Islam. Iya. Karena mengingkari suatu hal yang telah dimaklumi dalam Islam secara darurat. Nabi Musa alaihi salam pernah meminta hal tersebut dan dia tidak mampu melihatnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, iya. Rasulullah bersabda, ta'allamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah bahwa kalian tidak akan melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Kehidupan dunia tidak bisa seorang melihatnya dalam keadaan terjaga. Maka pembahasan ahli sunnah tentang ru'ya itu di kehidupan akhirat. Dan mereka ketika membahas tentang ru'ya, pembahasannya di dua tempat. Yang pertama adalah ru'ya kaum mukminin kepada Allah di sorga. Iya. Dan itu adalah kemuliaan dan kehormatan untuk orang yang beriman di sorga. Tambahan kebaikan. Dan ru'ya yang kedua adalah ru'ya di arafat al-qiyamah. Iya. Ru'ya di padang mahsyar. Naam. Dan ini dua pembahasan. Ketika mereka membahas tentang ru'ya pada hari kiamat. Baik. Iya. Itu makna ru'ya secara umum. Dan di sini penulis tegaskan wa nu'minu bir ru'ya. Dan ini pembahasan keimanan kepada ru'ya. Kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan dilihat pada hari kiamat. Ya. Wajib kita mengimani hal tersebut. Ya. Tidak boleh seorang muslim dan muslimah keluar darinya. Sebab itu yang letak kesepakatan di kalangan para ulama. Iya. Dan penetapan Allah akan dilihat pada hari kiamat ditetapkan di dalam ayat Al-Quran, ditetapkan dalam hadis Rasulullah dan disepakati oleh ulama. Ayat-ayat Al-Quran banyak sekali. Iya. Menjelaskan tentang ru'ya. Di antaranya firman Allah, wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari kiamat berseri-seri, mereka melihat kepada Rabb-nya. Dan melihat di sini, melihat dengan mata. Iya. Melihat dengan mata. Dan di antara keyakinan ahli sunnah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan dilihat pada hari kiamat dengan mata kepala, bukan mata hati. Dilihat dengan apa? Mata kepala, iyanan. Ya, dan itu tegas di dalam sebagian hadis dalam as-sahih. Iya. Satarawnahu iyanan, kalian akan melihat dengan mata-mata kepala kalian sendiri. Dan itu sebenarnya juga tegas di dalam ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an. Tapi kadang sebagian penuntut ilmu ya tidak mengetahui letak di mana ayat yang menjelaskan dilihat dengan mata kepala. Ayatnya berada di surah Al-Ahzab. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam. Tahiyat mereka ketiga liqa kepada Allah adalah keselamatan. Liqa, kata liqa dalam ayat Al-Qur'an itu banyak tempat ya, liqa. Iya, faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa yang berharap liqa dengan Rabb-nya. Liqa secara umum ditafsirkan dengan dua penafsiran. Liqa bermakna berjumpa dan liqa bermakna melihat. Itu dua penafsiran secara umum. Tapi khusus di ayat di surah Al-Ahzab ini, liqa di situ maknanya cuma satu. melihat dengan mata kepala, tidak ada makna yang lain. Iya. Tidak ada makna yang lain. Dan itu menurut kesepakatan ahli bahasa. Sebagaimana yang dinukil oleh Abu Yahya Sa'lab dalam riwayat Ibnu Battah di Al-Ibana. Beliau menukil kesepakatan para ulama bahasa bahwa makna tahiyatuhum yawma yalqaunahu di dalam ayat itu yaitu melihat iyanan dengan mata kepala bi absarihim. Iya. Jelas ya? Karena rahasianya dalam bahasa, kalau kata liqa berjumpa dengan kata tahiyah, berjumpa dengan kata tahiyah, maka ini menunjukkan makna liqa cuma satu, melihat dengan mata kepala. Itu dalam bahasa Arab. Maka uslub bahasa Arab indah sekali menjelaskan. Itu pentingnya seorang mengenal bahasa, kedetailan bahasa. Iya. Dan seorang tatkala ia semakin mapan dalam ilmu bahasa, akan semakin tajam ia memetik dalil-dalil. Karena itu Imam Syafi'i tatkala beliau lebih menonjol dari yang lainnya dalam ilmu bahasa, banyak sekali dari istimbat Imam Syafi'i di fikih sangat indah sekali. Kalau kita baca di kitabnya Al-Um. Jelas ya? Beliau punya keistimewaan dari sisi itu. Iya. Maka perlu seorang memperdalam sisi ini dan melihat bagaimana ucapan para a'immah di dalam masalah. Kemudian di antara ayat juga saya akan bawakan, saya pilih ayat-ayat yang terdapat makna khusus di pembahasan ru'ya ini. Di antara ayat yang menetapkan bahwa Allah akan dilihat adalah firman Allah, la tudrikuhul abasar wa huwa yudrikul abasar wa huwa latiful khabir. Allah itu tidak bisa dilingkup dengan pandangan mata. Dialah Allah yang melingkup seluruh pandangan mata. Iya. Di dalam ayat dinafikan idrak. Tidak bisa dilingkup. Idrak itu dalam bahasa Arab melingkup dari segala sudutnya, segala sisinya. Iya. Karena itu ahli sunnah ketika mereka membahas melihat Allah pada hari kiamat, yang dimaksud adalah melihat wajah Allah. Iya. Jelas ya? Melihat wajah Allah. Ya, dan subhanallah dari hal yang menakjubkan, ayat ini la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah tidak dilingkup oleh pandangan mata, dialah yang melingkup seluruh pandangan mata. Ini dijadikan dalil oleh ahlul bidah untuk mengingkari apa? Allah dilihat pada hari kiamat. Oh, katanya enggak bisa dilingkup oleh pandangan mata. Kalau begitu enggak bisa dilihat. Ini kejahilan terhadap bahasa Arab. Sebab idrak itu melihat dari segala sudut. Ini tiang, empat sudut. Saya hanya melihat dua sudut dari sini. Makanya dalam bahasa Arab disebut ru'ya. Hanya ru'ya. Sebab saya tidak melihat semuanya. Tapi kapan saya lihat seluruh sudut ini, barulah saya dikatakan apa? Dikatakan idrak. Karena itu dari bahasa Ibnu Qudamah yang beliau pakai di Lumatul I'tiqad, bahwa diyakini Allah dilihat pada hari kiamat min ghairi ihatah, tanpa melingkupnya. Dan itu pembahasan diambil dari apa? Diambil dari ayat. Iya. Jelas ya? Dan ini dimaklumi dari uslub bahasa Arab. Dan ada ayat Al-Quran yang mendukungnya. Di surah Asy-Syu'ara. Iya. Di surah Asy-Syu'ara. Ketika disebutkan Nabi Musa alaihi salam dan kaumnya sudah diperintah berjalan di malam hari, maka Fir'aun dan bala tentaranya mengejar di belakang. Iya. Mengejar. Jadi begitu sudah saling melihat, ini kejar-mengejar ya. Sudah saling melihat. Iya. Apa yang dikatakan oleh pengikut Nabi Musa di depan dikayatkan di dalam ayat. Falamma tara'al jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Begitu dua kubu sudah saling melihat, dipakai kata ru'ya, sudah saling meru'ya, sebab ru'yanya dari jauh ya, belum melingkup semuanya, hanya melihat oh itu ada di belakang, sana melihat oh itu di depan ya. Jelas ya? Maka begitu sudah saling melihat, maka pengikut Nabi Musa berkata, sebentar lagi kita akan diidrak. Mereka pakai bahasa idrak. Sebentar lagi mereka akan menyusul kami, menghukum kami dari segala penjuru. Itulah idrak namanya. Jelas ya? Digunakan dua kalimat berbeda untuk mendalamkan makna secara bahasa. Karena itu harus dipahami, ya, dengan baik bagaimana pendalilan-pendalilan. Maka ayat ini walaupun dipakai oleh ahlul bidah mengingkari ru'ya, tapi sebenarnya di dalam ayat terdapat penetapan ru'ya. Iya. Karena itu diambil kaidah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan para ulama Islam. Setiap dalil yang dipakai oleh ahlul bidah untuk suatu kebidaahan, pasti di dalam dalil itu juga terdapat bantahan untuk mereka sendiri. Apa saja dalil yang mereka pakai untuk suatu bid'ahnya, maka periksa baik-baik dalil mereka. Cermati baik-baik. Pasti di dalam dalil itu ada bantahan untuk mereka sendiri. Untuk mereka sendiri. Iya. Dan ini dari kedetailan para ulama di dalam melihat dan di dalam mempelajari pendalilan-pendalilan ahlul bid'ah. Kemudian di antara ayat juga, penetapan tentang ru'ya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani walakin anzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil-jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Begitu Musa datang ke Miqat kami, nah, Musa diperintah oleh Allah, iya, untuk datang dengan suatu perjanjian yang telah ditetapkan. Dan Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa. Maka Nabi Musa berkata, wahai Rabbku, biarkan saya melihat kepadamu. Iya. Nabi Musa minta supaya apa? Melihat kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa melihat Allah mungkin atau tidak? Mungkin. Andai kata tidak mungkin, untuk apa Nabi Musa apa? Meminta untuk melihat. Jelas ya? Allah berfirman, lan tarani, engkau tidak akan melihatku. Engkau tidak akan melihatku. Ya, maksudnya di dunia. Iya. Lan di situ bukan artinya tidak melihat selama-lamanya, tidak. Ini dalil dipakai oleh ahlul bidah. Ya, bahwa Allah tidak akan dilihat pada hari kiamat. Sebab di dalam ayat dikatakan, lan tarani, engkau tidak akan melihatku. Dan mereka artikan lan, tidak melihat selama-lamanya. Dan ini kejahilan dari dua sisi. Dari sisi memahami ayat dan dari sisi bahasa Arab. Sebab di dalam ayat sendiri disebutkan Nabi Musa meminta kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa itu adalah hal yang mungkin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di kelanjutan ayat, "Lan tarani walakin yanzur ilal jabal. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani." Engkau tidak akan melihatku, tapi lihatlah ke gunung. Diberi syarat. Lihat ke gunung. Antai gada gunung ini tetap di tempatnya, engkau akan melihatku. Ya, gunung ini mungkin tetap, mungkin hancurkan begitu. Ada kemungkinan. Syaratnya mungkin terjadi atau tidak? Mungkin. Jadi menunjukkan bahwa Allah mungkin dilihat berdasarkan nas ayat. Iya. Tapi yang terjadi karena memang di dunia lemah makhluk itu, tidak mungkin bisa melihat Allah. Maka disebutkan di kelanjutan ayat, begitu Allah menampakkan dirinya ke gunung, hancur gunung itu berkeping-keping. Iya. Dan Musa tersungkur pingsan. Pada hari kiamat bisa melihat Allah, keagungannya dan kebesarannya. Itu nikmat yang sangat besar untuk penduduk sorga. Iya. Di dunia mata tidak kuat untuk melihat. Tapi di hari kiamat dibuat mata itu tajam. Fabasaruka liyawma hadid. Pandanganmu pada hari itu sangat tajam. Diberi kemampuan melihat. Iya. Dari keagungan Allah, sifat wajahnya. Iya. Disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim. Hijabuhu nur. Iya. Hijab Allah adalah cahaya. Lau kasyafahu, la ahraqat subuhatu wajhihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi. Hijab Allah adalah cahaya. Andai kata hijab ini disingkap oleh Allah, maka keelokan cahaya wajah Allah itu akan membakar seluruh makhluk sejauh pandangan mata Allah. Sejauh pandangan mata Allah apa artinya? Hah? Ada yang tersisa? Tidak akan ada yang tersisa. Jelas ya? Ini kalau Allah singkap, tirai. Keelokan cahayanya membakar seluruh makhluk. Jelas ya? Baik. Nah, maka di dalam ayat terdapat penjelasan bahwa ru'ya itu adalah hal yang mungkin. Hanya di kehidupan dunia itu tidak mungkin. Melihat dengan mata kepala. Kemudian kejahilan ahlul bidah dari sisi kedua dalam hal bahasa. Mereka mengatakan bahwa lan bermana nabi selama-lamanya. Dan ini hati-hati ya kalau belajar bahasa Arab. Kadang di sebagian buku-buku bahasa juga dikatakan begitu. Lan itu bedanya lan ya dengan la. Walaupun sama-sama nafiah tapi lan penafian selama-lamanya. Itu keliru ya. Lan bukan penafian selama-lamanya. Penafian jangka lama. Penafian lebih berat. Begitu dibahasakan. Adapun selama-lamanya itu pendapat lemah dalam ilmu bahasa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Malik di dalam Al-Kafiyah. Kata beliau, waman yara an-nafya bilan mu'abbada faqawlu hurdud wa siwaku duda. Kata beliau, siapa yang berpendapat bahwa menafikan dengan lan bermakna penafian selama-lamanya, maka itu ucapan hendaknya kamu tolak. Pendapat yang lain itu yang kamu kuatkan, yaitu pendapat bahwa tidak bermakna nafi selama-lamanya. Ini di kalangan ahli bahasa, sebagaimana dinukil oleh imam pakar bahasa Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Al-Kafiyah. Jelas ya? Baik. Jadi ini secara global, ya, pembahasan tentang melihat Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Dan ingat, ahli sunnah ketika membahas tentang sifat, tentang ru'ya ini, melihat Allah subhanahu wa ta'ala selalu diulangi di pembahasan akidah. Ini memang penanaman keimanan. Ketika seorang membahasnya, ya, dia berdoa kepada Allah, ya, supaya melihat Allah pada hari kiamat. Karena itu diantara doa yang diajarkan oleh Nabi, wa as'aluka liddatan nazar ila wajhika. Ya Allah, saya memohon kepadamu kelezatan memandang kepada wajahmu, wa syauqa ila liqa'ik, dan kerinduan berjumpa denganmu. Dan di dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa itu adalah kenikmatan yang paling besar. Ketika penduduk sorga sudah masuk ke dalam sorga, Allah berfirman, turiduna syai'an azidukum. Kalian ingin sesuatu, aku tambah lagi nikmatku. Luar biasa ya. Di sorga itu terdapat segala kenikmatan. Iya. Fiha ma la aynun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatar ala qalbi bashar. Ada kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata. Tidak pernah didengar oleh telinga. Tidak pernah terlintas dalam benak. Iya. Kalau ada yang sama, sama penamaan saya. Ini rumah, itu kebun, itu sungai, madu, sana madu, susu, sama. Penamaannya sama, tapi hakikatnya berbeda. Tidak bisa digambarkan. Iya. Jelas ya? Ini dari kenikmatan di mana? Di dalam sorga. Sedemikian agungnya kenikmatan di dalam sorga itu. Bersamaan dengan itu, melihat kepada wajah Allah lebih agung dan lebih besar. Dan itulah nikmat yang paling besar. Karena itu ketiga, Allah firman, inginkah kalian sesuatu, aku tambah kalian padanya. Mereka berkata, ya Allah, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam sorga? Bukankah engkau telah membebaskan kami dari api neraka? Cukup itu nikmat besar. Maka Allah menyingkap tirai. Maka tidaklah mereka, disebutkan di dalam hadis, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhar ila rabbihim azza wa jalla. Maka mereka diberi, tidaklah mereka diberi sesuatu yang lebih mereka cintai daripada melihat kepada Rabbnya Azza wa Jal. Dan itulah tafsir firman Allah subhanahu wa ta'ala, lilladina ahsanul khusna wa ziyada. Bagi orang-orang yang berbuat baik di atas muka bumi ini, dia akan mendapat surga al-khusna dan mendapatkan tambahan. Tambahan yang dimaksud yaitu melihat kepada wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Karena itu ahli sunnah selalu membahas ini, mengingatkannya kepada umat. Mereka sangat berharap semoga termasuk orang-orang yang melihat Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Iya. Kemudian penulis berkata, wattasdiqu bil ahadith allati ja'at an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ru'ya haqqun. Membenarkan hadith-hadith tentang ru'ya. Ya, membenarkan hadis-hadis yang datang dari Rasul tentang ru'ya adalah suatu yang hak. Pembahasan yang ketiga ya. Ada hadith-hadith mutawatir. Penjelasan tentang Allah akan dilihat pada hari kiamat. Dan itu ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Al-Qayyim mengumpulkan hadith-hadith tersebut di dalam kitabnya Hadil Arwah. Ya, beliau sebutkan 27 riwayat dari sahabat. Iya. 27 riwayat. Penetapan bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat. Ya, belum lagi asar-asar dari sahabat dan para tabi'in. Ya, semuanya ini menunjukkan bahwa melihat Allah pada hari kiamat adalah hal yang disepakati, tidak ada silam pendapat. Kemudian di halaman 28, pembahasan baru tentang ittiba', nasikh, wa mansukh. Kata beliau, wattiba'u kulli ma ja'a an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa an yu'lama annahu mansukhun fayutba'u nasikhu. Iya. Mengikuti setiap asar yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali bila diketahui telah mansukh, seorang mengikuti nasikhnya. Saya poinkan tiga pembahasan. Yang pertama, kewajiban ittiba. Seorang muslim dan muslimah dalam beragama, pokoknya dari ittiba mengikuti dan mencontoh. Iya. Mengikuti dan mencontoh. Allah firman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang, apa yang Rasulullah datangkan kepada kalian, terimalah dia. Dan apa yang beliau larang, hendaknya kalian berhenti darinya. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi ay yaqulu sami'na wa ata'na. Dan Allah firman, sungguhnya ucapan kaum mukminin apabila diajak kepada Allah dan Rasulnya, mereka hanya berkata, kami beriman dan kami mendengar dan kami taat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Tidaklah pantas seorang mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan sesuatu, tidak pantas dia memiliki pilihan lain. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Tidak demi Rabbmu. Mereka tidak dianggap beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Nabi Muhammad sebagai hakim di tengah mereka pada masalah yang mereka hadapi. Kemudian mereka tidak menemukan di dalam jiwa mereka rasa berat terhadap keputusanmu. Dan mereka menerimanya dengan sebenar-benar penerimaan. Itulah ittiba. Iya. Karena itu kewajiban kita hanya sekedar mencontoh saja. Agama ini ittiba. Datangnya dengan wahyu. Iya. Bukan adat istiadat. Bukan warisan leluhur dan nenek moyang. Bukan pula inspirasi manusia. Tapi dia adalah ittiba. Amr dan wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak pernah berucap dari hawa nafsunya. Yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Wa ma umiru illa liya'budullaha. Tidaklah mereka diperintah. Ini menunjukkan ittiba. Agama dibangun di atas perintah. Tidak dibangun di atas apa pun, di atas akal, tidak dibangun di atas warisan leluhur, nenek moyang, adat istiadat, tapi dibangun di atas apa? Dibangun di atas perintah. Karena itu kata sejumlah sahabat, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Hendaknya kalian ittiba, mengikuti dan mencontoh, jangan kalian berbuat bid'ah. Maka telah dicukupi untuk kalian. Telah dicukupi untuk kalian. Iya. Itu dari rahmat Allah dan keistimewaan untuk umat ini. Mereka sekedar ittiba mencontoh, maka sudah cukup segala perkara ya. Iya. Andai kata setiap manusia, setiap orang yang masuk Islam disuruh mencari jalannya masing-masing, maka akan memberatkan mereka. Akan terjadi perselisihan pendapat yang banyak. Tapi rahmat Allah, jalan itu sudah diterangkan lengkap. Jalan sangat jelas. Kewajiban kita hanya mengikuti. Agama sudah sempurna, tidak ada kekurangannya. Iya. Itulah ittiba yang merupakan kewajiban. mengikuti setiap asar yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali ini pembahasan yang kedua, mengenal nasikh dan mansukh. Kecuali kalau diketahui dia telah mansukh, maka diikuti yang nasikhnya. Iya. Dari ayat-ayat Al-Qur'an ada yang mansukh, terhapus hukumnya. Demikian pula dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dari ayat Al-Qur'an ada yang terhapus hukumnya. Ada yang terhapus dari sisi bacaan tapi tetap hukumnya. Dari yang terhapus bacaan dan hukumnya. Bacaan dan hukumnya. Ini pembagian-pembagian dalam ilmu nasikh. Iya, dan mansukh. Nah, berapa jumlah ayat yang dibahas dalam nasikh dan mansukh? As-Suyuti menyebutkan sekitar 25 ayat. Walaupun ada silam pendapat dalam hitungan ayatnya apakah benar dia mansukh atau tidak. Jelas ya? Ala kulli hal itu sekitar 25. Dan ini sebenarnya ada pembahasan ilmu tersendiri di ulumul Quran. Dan juga ada pembahasan di ilmu usul fikih terkait dengan nasikh dan mansukh. Iya. Hanya saja diingatkan di sini oleh penulis. Nah, dan kaidahnya kalau ada yang nasikh dan ada yang mansukh. Nasikh itu adalah penjelasan tentang suatu hukum yang baru. Mansukh itu hukum yang sudah lama. Terhapus hukumnya. Telah turun hukum baru. Jelas ya? Baik. Dulunya iya. Dulunya di dalam apa namanya? Ketentuan agama kita iya. Diterangkan bahwa perempuan yang melakukan perbuatan zina, perempuan yang melakukan perbuatan zina itu dikurung selama-lamanya dalam rumahnya. Iya. Dan ini awal di dalam pensyariatan. Kemudian setelah itu hukumnya dihapus. Iya. Hukumnya dihapus. Ayatnya mansukh. Wallati ya'tina al-fahishata min nisa'ikum fastashhidu 'alayhin arba'atan minkum fa yashhidu famsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-maut aw yaj'alallahu lahunna sabila. Orang yang mendatangi perempuan-perempuan yang mendatangi kekejian, maksudnya perbuatan zina, persaksikan 4 saksi. Kalau mereka mempersaksikan, maka tahanlah mereka di rumah sampai dijemput oleh kematian, dikurung rumah sampai mati, tidak boleh keluar. Atau Allah jadikan untuk mereka jalan keluar. Jadi hukum di rumah sampai mati, ini dulu hukum, tapi terhapus hukumnya. Setelah itu ditetapkan terhadap pezina, kalau dia belum menikah, maka dicambuk 100 kali, diasingkan selama setahun. Kalau dia sudah menikah, maka hukumnya dirajam. Ini hukum yang terakhir. Maka ayat secara lafaz tetap dibaca di tilawah. Tapi secara hukum, sudah terhapus hukumnya. Jelas ya? Sudah terhapus hukumnya dengan ayat-ayat di surah An-Nur. Yang merinci tentang hukum perzinahan. Iya. Dan ini contoh ya? Ya. Salah satu contoh. Jadi kalau diketahui yang mana yang nasikh, hukum yang terakhir, nasikh diikuti. Yang mansukh itu, apa namanya? Tidak diambil apabila mansukhnya telah diketahui, dimaklumi. Baik. Kemudian penulis berpindah menjelaskan tentang alam barzakh. Kata beliau, wa adabul qabri haqqun, dan adab kubur adalah hak. Saya garis bawahi dua pembahasan, keimanan kepada alam kubur yang pertama. Ya, saya bahasakan umum ya, alam barzakh di judul. Kenapa? Ya, sebab adabul qabr ini pembahasan di kalangan as-salaf ketika menulis akidah. Mereka ingin membantah ahlul bidah. Ahlul bidah tidak mengingkari tentang adanya kenikmatan dalam alam kubur. Mereka tidak ingkari. Yang mereka ingkari terkait dengan apa? Adab kubur. Iya. Kemudian sebenarnya pembahasan kubur, ya, kata kubur itu mimbabi taglib. Penggunaan kebanyakan. Sebab kebanyakan manusia kalau meninggal diapakan? Dikuburkan. Itu di tengah kaum muslimin, orang Yahudi, orang Nasara. Dasar agama mereka seperti itu. Walaupun muncul belakangan agama yang berubah, atau sebagian penganut agama, kalau dia meninggal dibakar, orang yang meninggal. Ya. Kalau dibakar, apakah mengalami kehidupan di alam kubur? Memang tidak dikubur, tapi ada alam barzah. Ini penamaan apa? Penamaan umumnya. Pasti akan dialami. Dan menetapkan alam barzah ini adalah hal yang disepakati oleh ahli sunnah berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadith-hadith yang mutawatir. Ada beberapa ayat, sekitar 8 ayat dalam Al-Quran menetapkan tentang adanya kehidupan di alam kubur, di alam barzah. Di antara ayat tersebut di surah Al-Mu'minun, firman Allah subhanahu wa ta'ala, hatta idha ja'a ahadahumul mautu qala rabbi irji'un la'alli a'mal salihan fima tarak. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'atsun. Ketika kematian datang kepada salah seorang di antara mereka, maka mereka berkata, wahai Rabbku, kembalikanlah aku supaya saya beramal saleh pada apa yang saya tinggalkan. Ini keadaan setiap insan, setiap ruh yang keluar dari jasadnya. Kalau sudah keluar dari jasad, pasti ada penyesalan. Dia mukmin maupun selain mukmin pasti menyesal. Yang mukmin menyesal kenapa tidak beramal sebanyak-banyaknya. Selain mukmin lebih besar lagi penyesalannya. Iya. Maka dia berkata, wahai Rabbku, kembalikanlah aku supaya kalau saya kembali saya beramal saleh pada apa yang saya tinggalkan. Allah firman, kalla, sekali-sekali tidak. Nah, mungkin terjadi. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu kalimat hanya mereka ucapkan. Wa min waraihim barzakhun. Di belakang mereka ada kehidupan barzakh. Inilah alam barzakh namanya. Ingat, ruh sudah keluar. Berarti alam barzakh ini di mana? Di dunia atau setelahnya? Setelahnya ruh sudah keluar. Alam barzakh di mana? Apakah hari kiamat? Kiamat lain lagi. Sebab dikatakan di belakang mereka alam barzakh hingga hari kebangkitan. Jadi hari kebangkitan lain lagi. Inilah alam barzakh. Terkait dengan apa? Alam kubur. Iya. Jadi dia dihabiskan pun menjadi debu, tetap ada alam barzah. Iya. Akan ditanya oleh para malaikat, mungkar dan nakir. Iya. Tidak ada lepas dari alam barzah ini. Jelas ya? Ayat yang kedua di surah Ghafir. Tentang kisah pengikut Fir'aun. An-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa asyia wa yawma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna ashadda al'adab. Neraka ditampakkan kepada pengikut Fir'aun pagi dan petang. Ya. Sekarang saya ingin tanya, pengikut Fir'aun masih hidup atau tidak? Ya. Sudah mampus semua ya. Ya. Jasadnya dikubur atau hilang? Hah? Tenggelam, ditenggelamkan ke laut pengikut Fir'aun. Bersamaan dengan itu disebut api ditampakkan pagi dan petang. Di mana ini? Di dunia mereka sudah mampus. Di akhirat lain lagi, akhirat lain lagi. Karena di kelanjutan ayat dikatakan, "Wa yawma taqumus sa'at adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab." Dan pada hari kiamat itu bangkit, dikatakan masukkanlah pengikut Fir'aun kepada siksaan yang paling pedih. Lain lagi. Hari kiamat. Berarti ini kehidupan di mana? Di alam barzakh. Iya. Sebenarnya ada ayat-ayat lain lagi ya. Yang waktu membatasi kita. Ya, ini sengaja saya ingatkan. Supaya membantah orang-orang Mu'tazilah. Ya, khususnya orang-orang Hizbut Tahrir. Ini Mu'tazilah masa kini. Hizbut Tahrir. Mereka mengingkari adab kubur. Katanya tidak ada dalil dari Al-Quran adab kubur. Iya. Kemudian haditnya. Tentang adab kubur itu hadit ahad katanya. Bukan hadith mutawatir. Ya, dan ini jahlun murakkab. Ya, kejahilan yang berlapis-lapis. Kuadrat pangkat 3 paling kurang. Kejahilan kuadrat pangkat 3. Ya. Dia jahil bahwa penetapan alam kubur ada di dalam Al-Quran. Dia jahil bahwa hadith-hadith tentang alam kubur mutawatir. Dan dia jahil bahwa penetapan adanya kehidupan di alam kubur sepakat di kalangan ulama. Jelas ya? Baik. Maka ini pokok keyakinan Islam harus dipahami. Jangan sampai masa sekarang seorang dihadapkan, apalagi pemikiran-pemikiran ini beredar di mana-mana. Iya. Mengingkari adanya adab kubur. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka seorang harus mengenal. Dan ini termasuk dari pokok keimanan. Adabul qabar. Keimanan terhadap alam kubur ya. Iya. Ini sudah saya terangkan dalil-dalilnya. Kemudian pembahasan yang kedua, kenikmatan dan adab di alam kubur. Kalau kenikmatan tidak dibahas oleh penulis, sebab itu sudah dimaklumi. Iya. Sudah dimaklumi. Dan ahlul bidah tidak mengingkarinya tentang kenikmatan. Adapun adab ini yang mereka ingkari. Karena itu ditegaskan oleh ahli sunnah, adab kubur saja disinggung adabnya. Iya. Dan memang disebutkan dia tentang adab. Ketika ditanya oleh Munkar dan Nakir, tiap kali tidak menjawab, dipukul dengan mitraqah. Iya. Dipukul dengan mitraqah. Ya mitraqah ini, gada ini, palu ini, kata Nabi yang dikata dipukulkan ke gunung Uhud, akan hancur gunung Uhud apa? Berkeping-keping. Tiap kali dipukul dia berteriak. Iya, menjerit. Didengar oleh seluruh makhluk, kecuali jin dan manusia. Iya. Andai kata jin dan manusia mendengarnya, mereka akan mati tersungkur mendengar teriakan orang yang berada di alam kubur ini. Hah? Sekarang ini belakangan ada yang menyebarkan kaset berisi rekaman-rekaman di alam kubur. Masya Allah, hebat sekali. Ya, alam kubur bisa direkam. Suara-suara di bawah bumi katanya. Diyakini itu apa? Kehidupan di alam kubur. Ya. Dan ini kejahilan. Andai kata memang bisa terdengar, hancur itu alat perekam. Dan dia sendiri yang mendengar akan mati. Iya. Jelas ya? Baik. Jadi, ini dari apa namanya? Pokok-pokok keyakinan dan akidah, subhanallah. Kalau tidak kuat seseorang, bisa tertipu. Iya. Dengan gampangnya berbicara, apalagi kalau di posisi membangkitkan semangat. Iya. Kemarin ada kejadian aneh ya, Muhammad Al-Arifi, ya, dai Saudi itu, dia memuji, menyinggung tentang malaikat turun di surya. Masya Allah, malaikat turun di surya. Hah? Ada apa namanya, video, ya, putih-putih begitu. Ya. Macam-macam lagi. Ada yang naik kuda, pakai imamah putih, semuanya serba putih. Ini disinggung oleh Al-Arifi di khutbah Jumat. Iya. Jelas ya? Muhammad Al-Arifi ini doktor jurusan akidah. Iya. Tapi akidahnya tidak benar. Ini keimanan dalam tentang masalah malaikat. Iya. Malaikat itu kalau turun, habis semua perkara. Beres urusan. Akan hancur semua. Bashar Asad dan tentaranya itu hancur kalau malaikat turun. Iya. Jelas ya? Maka tidak boleh memain-mainkan. Wah ini malaikat. Gimana caranya malaikat sembunyi-sembunyi kayak gitu. Iya, datang setelah itu pergi. Nah, ada lagi yang melihat malaikat di atas Ka'bah jatuh. Iya. Ini, kalau orang tidak punya akidah yang baik, dia akan terpengaruh dengan hal-hal yang seperti itu. Oh, Masya Allah, ini video benar. Dilihat ceritanya, saya lihat langsung. Iya. Kata Syekh Shalal Fauzan, mungkin mereka melihat para syaitan. Ya, syaitan yang dilihat. Ya. Jelas ya? Nah, sebab kalau malaikat yang dilihat, itu pasti akan selesai masalah. Nah, baik. Maka ini sudut-sudut pembahasan di pembahasan akidah. Ya, harus dipahami ya. Dan dicermati dengan baik. Kemudian pembahasan berikutnya di halaman 30, wal mizanu haq. Keyakinan seputar timbangan. Kata beliau, timbangan adalah hak. Saya poinkan dua pembahasan. Keyakinan akan adanya timbangan pada hari kiamat. Iya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, wal waznu yawma idinil haq. Timbangan pada hari itu adalah hak, adalah benar. Dan Allah berfirman, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Waman khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun. Barang siapa yang berat timbangannya, mereka lah yang beruntung. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, mereka lah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, kekal di dalam neraka. Iya. Dan banyak lagi ayat tentang penetapan timbangan. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan sejumlah hadis penetapan adanya timbangan. Iya. Penetapan adanya timbangan. Iya. Dan ini juga disepakati oleh para ulama. Disepakati oleh para ulama. Timbangan ini, iya, banyak jumlahnya. Banyak jumlahnya. Karena dalam Al-Quran dikatakan, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Dan kami letakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat. Dijama' timbangan-timbangan. Dan meletakkan itu hakiki, timbangan benaran yang diletakkan. Dan dibentuk dalam jama'. Iya. Dibentuk jama'. Karena itu timbangan banyak. Berdasarkan zahir ayat. Itu ditimbang, tidak ada satu jiwa pun yang dizalimi. Walaupun sebesar biji khardal akan didatangkan. Dan Allah menjamin, cukuplah kami sebaik-baik yang menghisab. Iya. Yang ditimbang kadang amalan. Dan ini yang ditunjukkan oleh kebanyakan nas Al-Quran maupun hadis, amalan yang ditimbang. Iya. Kemudian yang kedua yang ditimbang kadang catatan-catatan amalan. Ya, amalan dicatat dalam gulungan-gulungan catatan. Gulungan catatan itu yang ditimbang. Dan ini berdasarkan hadis Abdullah bin Amr bin As, riwayat Imam Ahmad dan selainnya tentang hadis bitaqah. Yu'ta bi rajulin saminin yu'ta bi rajulin yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq. Didatangkan seorang lelaki pada hari kiamat dipersaksikan oleh segenap makhluk. Semuanya mempersaksikannya. Maka dihamparkan untuknya 99 gulungan dosanya. Catatan dosanya. Setiap gulungan catatan dosa ini jauhnya sejauh mata memandang. Ya, bisa dibayangkan betapa banyak dosa orang ini. Ditanya satu persatu, benarkah kamu melakukan ini? Diperiksa semua. Ini art namanya. Iya. Dia berkata, benar wahai Rabbku. Apakah ada malaikat membalimi kamu? Tidak ada, semuanya benar. Ya, waktu itu Masya Allah, semua orang hebat ya. Hafalannya kuat. Tidak ada istilah lupa. Dia akan ingat semua perbuatannya. Akan ingat. 99 gulungan dosa. Ya. Setelah itu, Allah tanya, apakah kamu punya kebaikan? Dia berkata, tidak ada wahai Rabbku. Allah berfirman, bahkan kamu ada kebaikan di sisi kami. Dan kamu tidak dizalimi. Dikeluarkanlah kartu, berisi la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dia orang yang bertauhid, bagus syahadatnya. Iya. Jelas ya? Ini mungkin ada yang bertanya, loh kok sholat enggak disebut? Tadi disebut kalau enggak sholat kafir. Tapi kenapa masih dianggap syahadatnya? Jawabannya, walaupun sholat enggak disebut secara nas dalam hadis, sudah tercakup di dalamnya. Sebab itu enggak mungkin. Iya. Syahadat tetap tanpa ada amalan zahir yang membenarkannya. Harus ada amalan zahir yang membenarkan untuk mengkompromikan dalil-dalil dalam permasalahan. Baik. Maka dikatakan, hadirilah timbanganmu. Iya. Hadirilah timbanganmu, engkau tidak akan dizalimi. Maka didaikanlah 99 catatan dosa di satu daun timbangan dan kartu di daun timbangan yang lainnya. Ya, karena itu para ulama mengatakan bahwa timbangan itu punya dua daun timbangan. Iya. Dan di sejumlah buku akidah ditegaskan bahwa timbangan memiliki lisan, tiang menyangga. Ya, lisan jangan diartikan lidah ya. Lisan artinya apa? Tiang penyangga. Itu dalam bahasa Arab, lisan untuk timbangan artinya tiang penyangga. Untuk manusia ini yang berbicara, lisannya. Jelas ya? Nah, dan ini dimaklumi. Ya, cuman saya pernah lihat ada yang menerjemah buku akidah. Ketika dia masuk bahwa timbangan punya lisan dan punya, apa namanya? Punya dua daun timbangan, dia terjemah. Dan timbangan punya lisan. Seakan-akan lisan apa? Berbicara. Iya. Inilah efeknya kalau seorang belajar akidah. Ya, dia menerjemah, terjemah saja. Tidak dia pelajari. Ya. Dan ini pentingnya seorang mengambil ilmu dari guru. Ya. Sebab kami belajar buku-buku akidah dari guru. Ya. Di setiap pembahasan tentang timbangan, pasti itu makna yang mereka tanamkan, tiang penyangga. Jelas ya? Sehingga tampak jelas apa maknanya. Nah, maka begitu diletakkan 99 gulungan dosa di satu daun timbangan dan satu kartu di daun timbangan yang lainnya, tiba-tiba 99 gulungan dosa ini melesat ke atas. Dan satu kartu lebih apa? Lebih berat. Ya. Ini keutamaan belajar tauhid. Keutamaan belajar akidah. Ini salah satu keutamaannya. Akidah itu pahala yang paling berat di timbangan. Karena itu orang yang meremehkan pembahasan akidah, ini dia rugikan dirinya sendiri. Iya. Dan itu pentingnya selalu mengulangi tauhid dan tauhid. Jangan berhenti. Sebab itu adalah hal yang paling memberatkan timbangan. Paling memberatkan timbangan. Ya, sisi penalilan kita yang ditimbang di sini adalah apa? Hah? Gulungan-gulungan catatan amalan. Dan kadang yang ditimbang, orangnya langsung ditimbang. Orangnya langsung. Di dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, yu'ta bi rajulin saminin yawmal qiyamah, fala yuzanu indallahi janaha ba'udah. Akan didatangkan seorang lelaki gemuk pada hari kiamat, timbangannya tidak seberat sayap nyamuk di sisi Allah. Ya. Ketiga para sahabat menertawakan kaki Ibnu Mas'ud, karena kaki beliau cacat. Iya. Maka Nabi berkata, tidakkah kalian tahu bahwa betis Ibnu Mas'ud ini di timbangan Allah lebih berat daripada gunung Uhud? Iya. Diperbandingkan. Jelas ya? Jadi kadang langsung orangnya yang ditimbang. Jadi sepanjang ditunjukkan oleh dalil semuanya ditimbang, maka kita katakan mungkin ini, mungkin itu, mungkin itu. Nada tarjih di sini. Tidak dirajihkan. Iya. Dan itu yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah dalam sebagian pembahasan beliau. Hanya saja karena kebanyakan hadis menjelaskan yang ditimbang amalan, maka itu dasar pembahasan kita. Kebanyakan ayat dan hadis menjelaskan bahwa yang ditimbang adalah amalan. Yang terakhir di pembahasan timbangan, sebenarnya banyak pembahasannya, ada amalan-amalan yang memberatkan timbangan. Dan ini termasuk keindahan mempelajari, mengimani tentang adanya timbangan. Ada amalan-amalan yang memberatkan timbangan. Iya. Rasulullah bersabda dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, kalimatani khafifatani ala lisani, thaqilatani fil mizani, habibatani ila ar-rahmani, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ada dua kalimat. Sangat ringan diucapkan oleh lisan, sangat berat di timbangan. Dan dua kalimat ini sangat dicintai oleh Allah. Yaitu kalimat subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim. Ini dua kalimat, kalau selalu dibaca, ini memberatkan timbangan. Hadith lain tentang memberatkan timbangan, hadith riwayat Muslim. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tahuru syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ardh." Bersuci adalah seperdua dari keimanan. Kalimat alhamdulillah pahalanya memenuhi timbangan. Satu kalimat alhamdulillah memenuhi timbangan. Dan kalimat apa? Walhamdulillah tamla'u mizan. Dan kalimat subhanallah walhamdulillah, dua kalimat ini atau salah satu dari keduanya, itu pahalanya memenuhi antara langit dan bumi. Iya. Maka ini dari amalan-amalan yang memberatkan timbangan. Ya, dan ada hadis-hadis lain ya dalam pembahasan memberatkan timbangan. Iya. Baik. Dan itu perlu kita cermati. Dan itu termasuk keindahan ya dalam mempelajari akidah. Iya. Termasuk sebenarnya di pembahasan alam kubur. Iya. Itu ada pembahasan indah. Pembahasan alam kubur ini. Saya tadi belum singgung ya. Ada apa namanya? Pembahasan sebab-sebab yang menyelamatkan dari alam kubur, dari siksaan di kubur. Ya. Kalau kita membacanya masuk ke situ, ya. Kadang si guru menjelaskan apa sebab-sebab yang menyelamatkan dari siksaan di alam kubur. Iya. Disebut. Ya saya globalkan aja ya nama-namanya. saya enggak sebut dalilnya untuk meringkas waktu. Iya. Dari sebab seorang itu diselamatkan dari siksaan di alam kubur adalah dia banyak berdoa, berlindung dari siksaan kubur. Karena itu diajarkan doa-doa. Iya. Diajarkan doa-doa untuk hal itu. Doa dibaca di akhir salat. Iya. Dan doa dibaca di tempat yang lainnya. Nah, kemudian diantara apa namanya hal yang menyelamatkan dari siksaan kubur adalah seorang banyak mengingat kematian, banyak mengingat kematian. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan hal tersebut, banyak mengingatkannya. Kemudian diantara hal yang menyelamatkan dari siksaan kubur adalah amal keimanan dan amalan salih. Ya, karena itulah pembahasan akidah itu pokok yang menyelamatkan dari siksaan kubur. Kemudian diantara yang menyelamatkan dari siksaan kubur adalah istiqamah. Adalah istiqamah. Juga diantara yang menyelamatkan dari siksaan kubur adalah ketakwaan. Dan diantara yang menyelamatkan dari siksaan kubur adalah ribat fi sabilillah. Menjaga di daerah perbatasan yang khawatirkan serangan musuh. Juga diantara amalan yang menyelamatkan dari siksaan kubur, mati syahid. Diantara amalan yang menyelamatkan dari siksaan kubur, dia selalu membaca surah Al-Mulk, beramal dengan kandungannya. Itu ada hadis yang menjelaskannya dan hadisnya sahih. Iya. Baik. Itu beberapa hal ya yang menyelamatkan dari siksaan kubur. Saya tidak detailkan dalil-dalilnya untuk meringkas pembahasan. Kemudian yang kedua, setelah kita pahami adanya timbangan, ya. Telah saya uraikan tadi ya beberapa pembahasan seputar timbangan. Berarti selesai timbangan. Kita pindah ke pembahasan berikutnya. Halaman 31, keyakinan tentang telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wal haudhu haqqun. Telaga adalah hak, benar adanya. Iya. Saya poinkan dua pembahasan, meyakini adanya telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Penetapan adanya telaga. Iya. Oleh sebagian ulama dia tetapkan dengan dalil ayat di surah Al-Kautsar. Inna a'tainaka Al-Kautsar. Kami memberikan kepada engkau Nabi Muhammad Al-Kautsar. Al-Kautsar itu telaga di dalam sorga. Ya, dan mereka hubungkan bahwa telaga di dalam sorga ini, ada yang menafsirkan juga bahwa itu adalah Al-Kautsar juga telaga di mana? Di padang mahsyar yang akan dibahas di sini oleh penulis dalam telaga. Ya. Tapi syah di dalam penyebutan sejumlah hadis bahwa air telaga yang di hari kiamat itu di padang mahsyar, air dari telaga itu mengalir dari telaga di sorga. Ada dua corong, ya apa namanya ini, dua mizab, corong ya namanya. Kalau hujan di atas, tempat turun air dari atap, hah? Corong kan, benar ya? Baik, itu mizab namanya. Itu berasal dari apa? Dari sorga. Diterangkan dalam hadis-hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi sebenarnya penetapan pokok tentang telaga itu diambil dari hadis mutawatir. Ada yang menyebutkan bahwa hadis tentang telaga diriwayatkan oleh 80 sahabat. Ada yang mengatakan lebih daripada itu. Ya, kelihatannya mungkin lebih 100 ya. Kalau seingat saya banyaknya hadis-hadis seputar telaga ini. Ya, di dalam sahihain saja Bukhari dan Muslim sudah lebih 10 sahabat yang meriwayatkan. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim saja. Iya. Maka tidak diragukan bahwa telaga ini adalah hak benar adanya. Beberapa pembahasan tentang telaga. Dari hadis-hadis tentang telaga tampak bahwa setiap nabi dan setiap rasul punya telaga masing-masing. Setiap rasul ada telaganya masing-masing. Iya. Nabi Muhammad punya telaga, Nabi Nuh punya telaga, Nabi Syuaib punya telaga, semuanya punya telaga. Jelas ya? Iya. Dan setiap umat hanya minum dari telaga nabinya saja. Kemudian yang kedua, letak telaga ini. Yang benarnya bahwa letak telaga itu zahir dari hadis-hadis bahwa telaga ini berada di padang mahsyar. Berada di padang mahsyar. Di atas bumi yang telah diganti. Sebab pada hari kiamat bumi telah diganti selain dari bumi yang ada, langit juga diganti. Allah firman, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari tatkala bumi diganti selain dari bumi yang ada, Demikian pula langit diganti selain dari langit yang ada. Luas telaga ini diterangkan di dalam hadis beberapa sifat. Kadang diterangkan dari jaraknya perjalanan dari Son'a ke Ayla, dari Medina ke mana. Dan di sebagian riwayat disebutkan panjangnya perjalanan sebulan, lebarnya perjalanan sebulan untuk penunggang kuda biasa. Ya, zahirnya bahwa tidak ada pertentangan antara riwayat, ya, bahwa yang dijadikan ukuran panjang dan lebarnya sama di segi empat. Perjalanannya sekitar sebulan berjalan. Adapun penyebutan dari Son'a ke Ayla, dari Medina ke mana, pada sebagian riwayat itu kelihatannya Nabi menjelaskan sesuai dengan orang yang bertanya dan kota mana yang dia kenal, sehingga beliau mendekatkan pemahamannya. Jelas ya? Mendekatkan pemahamannya. Di telaga ini, ya, panjang dan lebarnya sama. Telaga ini sifat airnya, ya, dia lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, lebih harum daripada kasturi. Iya. Dan disebutkan sebagian riwayat lebih mengkilat daripada perak. Man syariba min khusyurbatan lam yadhma ba'daha abada. Siapa yang meminum darinya satu kali teguk, dia tidak akan haus selama-lamanya. Tidak akan haus selama-lamanya. Iya. Itulah telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di telaga itu ada bejana-bejana minumnya. Dibahasakan dalam hadis, ka'ada di dujumis sama. Seperti jumlah bintang-bintang di langit. Kata para ulama, dibahasakan seperti jumlah bintang-bintang di langit, itu memberikan dua faedah. Faedah yang pertama, bahwa bejana minum ini sangat indah, sangat elok. Ya, orang suka memandangnya. Jelas ya? Dan dibahasakan seperti bintang-bintang di langit, faedah yang kedua menunjukkan banyak sekali bejana itu. Sehingga orang kalau mau minum santai, tidak antri. Hah? Apalagi rebut-rebutan gelas. Karena gelasnya seperti apa? Bintang di langit. Iya. Maka ini beberapa pembahasan seputar telaga. Tapi di sini penting saya ingatkan bahwa di antara umat Islam ada yang diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang diusir dari telaga. Dia mau masuk, kemudian diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, "Ummati, ummati, umatku, umatku." Di sebagian riwayat, "Sahabatku, sahabatku." Iya. Maka Nabi dikatakan kepada Nabi, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka." Kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan setelahmu. Iya. Karena itu kata para ulama, yang diusir dari telaga Nabi itu secara global ada dua golongan. Golongan yang pertama, yang bukan umat Nabi Muhammad. Umat lain, umat Nabi Nuh, umat Nabi Syu'aib, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Isa, semuanya ikut kepada nabinya masing-masing. Jelas ya? Siapa yang misalnya salah telaga, datang ke telaganya Nabi, dia akan diusir. Diperintah untuk mencari telaga nabinya. Dan ini subhanallah, hari kiamat, hari Allah menampakkan kebenaran para rasul. Iya, sehingga setiap umat terikat dengan rasulnya masing-masing. Terikat dengan rasulnya masing-masing. Kemudian yang kedua, yang diusir dari telaga, bagian dari umat ini. Nah, ini yang perlu kita bahas. Siapa mereka ini yang diusir dari telaga? Iya, Nabi sebutkan sifatnya. Innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Kamu tidak tahu apa yang mereka rubah setelahmu. Karena itu kata para ulama, yang diusir dari telaga yang pertama adalah orang yang murtad, keluar dari agama. Setelah masuk Islam, dia keluar dari agama. Kemudian yang kedua, yang diusir dari telaga adalah pelaku bid'ah. Dan ini dari bahaya bid'ah waliyadz billah. Sebab mengada-adakan perkara baru di luar tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian ulama ada yang menyebutkan juga dosa dan maksiat. Iya, dan ini pantas untuk disebut. Sebab perbuatan kerusakan di atas muka bumi itu mengada-adakan namanya. Termasuk dosa dan maksiat. Karena itu harus seorang khawatir terhadapnya agar supaya dia bisa apa mengharap minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan ahli sunnah ketika membahas tentang telaga ini, ya, mereka sangat mengharapkan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai orang yang minum di telaga tersebut. Karena itu saya bermohon kepada Allah, semoga kita semua digolongkan kepada orang-orang yang minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pembahasan berikutnya tentang syafaat di halaman 32. Kata beliau, wasyafa'atu haqqun. Dan syafaat itu benar. Ya, benar adanya. Nah, sini saya poinkan dua pembahasan. Meyakini adanya syafaat. Iya. Syafaat itu apa? Secara bahasa syafaat adalah lawan dari genap. Lawan genap apa? Afwan. Lawan dari ganjil, syafaat itu. Ya, lawan dari ganjil berarti apa? Genap. Iya. Jadi kalau ganjil, witir. Kalau genap, syafaat. Asy-syafa'. Jelas ya? Dikatakan syafaat sebab seorang dia sendiri, kemudian dapat bantuan. Maka dengan bantuan ini seakan-akan dia genap berdua. Jelas ya? Ada itulah sebenarnya hubungan syafaat secara bahasa dan secara istilah yang akan dibahas. Ya. Syafaat dalam istilah para ulama adalah at-tawassutu lil ghair bijalbi maslahatin au daf'i madarrah. Menjadi perantara untuk orang lain guna mendapatkan kemaslahatan atau menolak bahaya. Jadi menjadi perantara untuk orang lain agar supaya orang lain ini mendapatkan kemaslahatan atau ditolak darinya bahaya. Itu makna syafaat. Iya. Nah, ini penggunanya umum sebenarnya. Ya, seperti ada orang perlu duit. Iya. Dia minta ke saya tidak punya duit. Iya. Terus dia berkata, saya ingin minta kepada si fulan. Dan si fulan ini saya kenal. Dan saya bisa memberi rekomendasi. Maka saya bicara kepada si fulan, tolong beri dia duit. Jelas ya? Maka ini syafaat namanya. Ya, dan syafaat yang seperti ini itu amalan yang sangat salih. Karena itu Rasulullah bersabda, "Isfa'u fal tu'jaru." Beri syafaat, kalian akan dapat pahala. Kalian akan dapat pahala. Ini gambaran syafaat ya. Jadi syafaat itu terkait dengan tiga sudut. Ya. Terkait dengan tiga sudut. Yang pertama adalah pemilik syafaat. Pemilik syafaat adalah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang maha memiliki syafaat tersebut. Iya. Syafaat berada di tangannya. Qul lillahi syafaatu jami'a. Katakanlah bahwa syafaat itu semuanya milik Allah. Man dal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idni. Tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izin Allah. Iya. Jadi pemilik syafaat adalah siapa? Adalah Allah. Ini sudut pertama, pemilik syafaat. Sudut kedua adalah yang menjadi perantara untuk meminta syafaat. Iya. Dan sudut yang ketiga adalah orang yang dimintakan untuknya syafaat. Dimintakan untuknya syafaat. Baik, untuk memperjelas saya beri contoh. Iya. Dari bentuk-bentuk syafaat. Di antara bentuk syafaat ada yang disebut dengan asy-syafa'atul udma, syafaat terbesar pada hari kiamat. Iya. Ini dikatakan yang terbesar sebab ini inti ya, pembahasan pada hari kiamat. Yang paling agungnya, paling besarnya. Iya. Ketika manusia menunggu di padang mahsyar, sudah berkumpul semuanya di padang mahsyar dan mereka menunggu hisab. Menunggu hisab. Dan dimaklumi kejadian di padang mahsyar. Ya. Kejadian di padang mahsyar itu matahari dekatkan di atas kepala. Sangat dekat. Kalau di bahasa hadis sekadar 1 mil. Mil ada dua penafsiran. Ada yang menafsirkan 1 mil setinggi 1 jarum. Jarumnya sejengkal, sekitar sejengkal. Karena itu ada yang membahasakan bebas, matahari dekatkan sejengkal di atas kepala. Ya. Dari menafsirkan 1 mil, jarak mil yang kita kenal. jarak mil, kalau mil laut, mil darat, itu mungkin cuma 1,8 kilo atau yang sekitar itu ya. Dekat sekali. Ya, ini saja matahari subhanallah, jauhnya sedemikian rupa. Ya, cukuplah sebagai siksaan kalau orang berada di tengah teriknya. Bagaimana pula pada hari kiamat? Ya, matahari dekatkan di atas apa? Di atas kepala. Manusia berkeringat. Iya. Karena pada hari kiamat ini, sebelum hisab datang, penantian. Iya. Dan di hari kiamat disebut dalam Al-Quran, ada satu harinya seperti 1000 tahun. Ada satu hari di dalam Al-Quran, di hari kiamat, disebut seperti 50.000 tahun. Coba bayangkan, kalau matahari 50.000 tahun tidak tenggelam. Iya. Bagaimana lamanya penantian itu? Maka di antara manusia ada yang berkeringat. Iya. Ada yang dituduhi di bawah teduhan arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Aman dari terik matahari. Ada yang amalannya bagus, melindunginya dari terik matahari. Ada yang dia berkeringat sampai ke mata kakinya. Ada yang berkeringat sampai ke betisnya, sampai ke lututnya, sampai ke pinggangnya, sampai ke dadanya, ke lehernya. Dan ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya. Luar biasa dahsyatnya hari itu. Hari Allah murka dengan kemurkaan. Tidak pernah Allah murka seperti itu sebelumnya. Dan tidak akan murka seperti itu setelahnya. Iya. Ini mereka di padang mahsyar menanti apa? Menanti hisab. Iya. Ah, di padang mahsyar inilah ada telaga. Di saat penantian. Iya. Mereka mendatangi telaga para nabi. Disitulah kesejukan. Dan indahnya minum. Sebab siapa yang minum sekali dari telaga, maka dia tidak akan apa? Haus selama-lamanya. Iya. Baik. Maka manusia, karena lamanya menanti, mereka mendatangi para rasul. Mulai mereka datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam berkata bahwa Allah telah murka pada hari dengan kemurkaan yang sangat besar. Tidak pernah Allah murka seperti itu sebelumnya dan tidak akan murka seperti itu setelahnya. Dan saya ini pernah berbuat kesalahan. Ya, perhatikan ya, dosa Nabi Adam sudah diampuni. Tapi masih dia ingat. Dia khawatirkan dirinya. Ya. Dan saya tidak memiliki hak untuk meminta itu kepada Allah. Maka pergilah kalian kepada Nabi Nuh. Manusia pun mendatangi Nabi Nuh. Awal Rasul. Nabi Nuh mengarahkan kepada Nabi Musa. Iya. Kemudian kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Isa. Dan akhirnya diarahkan kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad berkata, "Ana laha, ana laha." Sayalah yang berhak untuk syafaat itu. Maka berdirilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendatangi arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bersujud di bawah arsy. Kata beliau, dibukakan untuk kepujian-pujian dalam memuji Allah. Ya, pujian yang agung. Hari ini saya belum pandai mengucapkannya. Nah, ini menunjukkan bahwa orang kalau ingin berdoa, dia memuji Allah, menyanjungnya supaya doanya didengar. Itu yang dilakukan oleh Nabi ketika akan memohon. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi-Nya, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak." Iya. Sal tu'ta kul yusma sal tu'ta washfa tushaffa. Wahai Nabi Muhammad, angkatlah kepalamu. Berucaplah engkau akan didengar. Mintalah, engkau akan diberi. Beri syafaat, engkau akan diberi syafaat itu. Minta syafaat, engkau akan diberi syafaat tersebut. Maka Nabi Muhammad pun memohon kepada Allah supaya hisab dipersegera. Maka itulah kelanjutan proses hari kiamat. Yang disebut dalam Al-Quran, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ يَوْمَئِذٍ يَتَدَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى. Maka datanglah Rabb engkau bersama seluruh malaikat bersaf-saf. Iya, malaikat bersaf-saf. Dan didatangkan neraka Jahannam. Neraka Jahannam, di dalam hadits Ibnu Mas'ud, didatangkan dalam keadaan ditarik, memiliki 70.000 tali. Setiap tali ditarik oleh 70.000 malaikat. Neraka jahannam dari jauh. Idza ra'atkum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuban wa zafira. Neraka jahannam dari jauh melihat manusia, terdengar darinya golakan dan suara yang mendidih-didih. Iya. Itulah awal mulai hisab. Iya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu ar-rahman, laisa bainahu wa bainahu tarjuman." Tidak seorang pun di antara kalian kecuali Allah akan berbicara langsung kepadanya pada hari kiamat. Tidak ada penerjemah antara dia dan antara Allah. Tidak ada perantara. Dia melihat ke sebelah kanannya, fala yara illa ma qaddam. Dia tidak melihat kecuali amalannya. Dia melihat sebelah kirinya, fala yara illa ma qaddam. Dia tidak lihat kecuali amalannya. Dia lihat ke depannya, di depannya adalah neraka jahannam yang didatangkan. Karena itu kata Rasulullah, fattakun nara walau bisyikki tamrah. Takutlah kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Fa illam tajid fa bi kalimatin thayyibah. Kalau kalian tidak mampu, maka dengan kalimat yang baik, tutur kata yang baik. Iya. Diarahkan bagaimana melakukan amalan-amalan yang menyelamatkan dari api neraka. Iya. Maka tampak ya dari kisah ini tentang syafaatul udma ini, pemilik syafaat adalah Allah. Iya. Nabi Muhammad yang memohonkan syafaat kepada Allah. Yang diberi syafaat siapa? Adalah manusia. Sehingga hisabnya dia apa? Dipersegera. Jadi itu hakikat dari syafaat. Hakikat dari syafaat. Iya. Syafaat ini hanya diberikan untuk orang yang bertauhid. Dan ini salah satu pentingnya mempelajari akidah. Orang yang paling berhak, paling berbahagia dengan syafaat, itu adalah orang yang paling baik akidahnya. Karena itu dalam hadis Abu Hurairah, riwayat Al-Bukhari, Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man as'adun nasi bi syafa'atika yawmal qiyamah?" Siapakah manusia yang paling beruntung mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As'adun nasi bi syafa'ati yawmal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Atau min nafsihi. Siapa yang orang yang paling beruntung mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang berucap la ilaha illallah ikhlas dari hatinya atau dari jiwanya. Iya. Lagi-lagi tauhid. Orang yang paling mulia adalah orang yang apa namanya? Bertauhid. Mereka lah yang mendapatkan paling berhak mendapatkan syafaat tersebut. Jadi syafaat hanya diberikan setelah ada izin dari Allah. Allah mengizinkan. Kemudian yang kedua, syafaat diberi setelah Allah ridha kepada orang yang disyafaati. Dan Allah tidak meridhai kecuali orang-orang yang bertauhid saja. Orang yang baik akidahnya. Iya. Orang yang baik akidahnya. Karena itu, dari sini, sebagai sudut tambahan, bisa diketahui kenapa para ulama itu sangat perhatian mengajarkan tauhid kepada umat. Sebab itulah keberuntungan mereka. Jalan mereka untuk masuk ke dalam surga dihindarkan dari apa? Dari api neraka. Iya. Kemudian dari pembahasan syafaat. Syafaat itu, iya, yang bisa menjadi perantara memohon syafaat kepada Allah, para nabi dan para rasul. Orang-orang salih. Orang-orang yang mati syahid. Iya. Anak-anak kadang untuk orang tuanya. Jelas ya? Ada orang-orang yang disebutkan dalam hadis-hadis, ayat maupun hadis, bisa memberi apa? Bisa menjadi perantara memohon syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itulah dari keindahan dalam mempelajari akidah ini. Ketika seorang mempelajari bagaimana sikap terhadap sahabat, dia cinta kepada sahabat Nabi. Kalau dia cinta kepada Nabi dan para sahabatnya, maka mereka akan dikumpulkan bersama Nabi dan para sahabat. Syafaat pun mereka akan diberi syafaat sama. Iya. Ini dari keindahan seorang mempelajari tauhid, mempelajari akidah yang benar. Nah, untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, pada beliau memiliki beberapa jenis syafaat. Ada yang khusus bagi beliau dan ada yang bersyirikat juga yang lainnya di dalam hal tersebut. Syafaat khusus bagi Nabi yang pertama syafaatul udma yang kita sudah bahas tadi, syafaat terbesar. Sebab itu tidak ada yang memohon kepada Allah kecuali siapa? Nabi Muhammad. Para nabi yang lainnya memikirkan dirinya masing-masing. Tapi Nabi Muhammad lah yang memohonnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syafaat yang kedua khusus juga bagi Nabi adalah syafaat Nabi untuk pamannya Abu Thalib. Abu Thalib ini harusnya dia di lapisan neraka paling bawah. Karena dia tahu kebenaran Nabi tapi tidak masuk Islam. Dengan syafaat Rasulullah dia menjadi orang yang paling ringan siksaannya dalam neraka. Ini Abu Thalib. Dapat kehususan. Penduduk neraka yang lainnya tidak ada yang diberi seperti itu. Dari penduduk neraka yang kekal dalam neraka. Tidak diberi syafaat. Ini kehususan dari Nabi untuk Abu Thalib saja. Diberikan untuk Nabi kepada pamannya siapa? Abu Thalib. Sehingga Abu Thalib menjadi orang yang paling ringan siksanya. Apa siksanya Abu Thalib? Dua sendal dipanaskan. Belum lagi kakinya masuk, kepalanya sudah mendidih. Itu ringan. Siksaan yang paling ringan. Walilahubillah. Ya. Nasallallahu assalamu ala afiyah. Kalau kita cermati tentang neraka bagaimana dahsyatnya. Ini dari hal yang harusnya selalu banyak kita ulangi. Ya. Sehingga kita paham apa arti hidup ini. Apa yang harus kita persiapkan. Dan selalu ada kesadaran, ada rasa takut, rasa khasyah, bangkit ketakwaan. Dan itulah pentingnya mempelajari buku-buku akidah. Semuanya diingatkan di dalamnya. Iya. Syafaat yang ketiga khusus juga untuk Nabi adalah syafaat untuk penduduk surga masuk ke dalam surga. Karena pintu surga tidak akan dibuka kecuali kalau Nabi yang meminta untuk dibukanya. Dan ini khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, berikutnya dari syafaat dan ini bersyirikat padanya. Ya, orang lain, para nabi yang lain juga memberi syafaat, orang-orang salih. Ada syafaat untuk penduduk surga lebih ditinggikan lagi derajatnya di surga. Karena Nabi mendoakan Abu Salamah, Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiin. Ya Allah ampunilah Abu Salamah dan angkatlah derajatnya di surga. Surga itu berderajat-derajat. Iya. Di antara dua derajat seluas langit dan bumi. Ya, bertingkat-tingkat. Ada mungkin seorang di tingkatan bawah dengan syafaat naik tingkatannya. Jelas ya? Naik tingkatannya. Itu penggambarannya ya. Bahwa dengan syafaat naik tingkatannya. Dan ini jenis yang keempat. Syafaat jenis yang kelima adalah syafaat untuk orang yang seimbang antara kebaikan dan kejelekannya. Seimbang antara kebaikan dan kejelekannya. Ya. Maka dengan syafaat dia dimasukkan ke dalam surga. Jelas ya? Dan syafaat jenis keenam ya, adalah syafaat untuk orang yang kejelekannya lebih banyak. Harusnya dia masuk ke neraka karena kejelekannya lebih apa? Lebih banyak. Tapi dengan syafaat dimaafkan kesalahannya langsung dimasukkan ke surga. Iya. Kemudian syafaat yang ke berapa? Yang ketujuh adalah syafaat untuk pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar. Iya. Baik. Ini pelaku dosa besar dua macam. Iya. Ada yang pelaku dosa besar. Oh sebentar, ini keberapa sekarang? Hah? Ketujuh. Tadi saya bahas tujuh dan delapan ya, masih ada satu lagi. Ada syafaat Nabi untuk sebagian umat Islam. Dia masuk ke dalam 70 golongan yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ya seperti Ukasha bin Mihsan. Iya. Ini 70 ribu orang dijamin masuk surga. Dalam sebuah riwayat diambil lagi dari setiap 1000 dimasukkan lagi 70 ribu bersamanya. Ya, jadi 4.900. Ya, ditambah lagi salah sahasayat. Tiga cedukan Allah Subhanahu wa taala menciduk dari umat itu kemudian dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Itu juga ya, sebagiannya dengan syafaat. Nabi memberi syafaat untuk Ukasha bin Mihsan tergolong ke dalamnya. Jelas ya? Yang ketujuh dan kedelapan untuk pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar dua macam. Iya. Ada yang kejelekannya lebih banyak daripada kebaikannya. Harusnya karena kejelekannya dosa-dosanya lebih banyak daripada kebaikannya. Harusnya dia di mana? Dalam neraka. Tapi dengan syafaat dia langsung masuk ke dalam surga. Iya. Golongan yang ke-8, dan ini juga pelaku dosa besar, adalah pelaku dosa besar yang sudah disiksa dalam neraka. Disiksa dalam neraka. Maka dengan syafaat dia dikeluarkan dari neraka, kemudian dimasukkan ke surga. Jelas ya? Nah, ini 8 jenis syafaat, semuanya punya dalil-dalil. Hanya saja ini kesempatan saya tidak bisa menguraikan ya dalil-dalil di dalam pembahasan untuk meringkas. Baik, saya kira itu beberapa sudut pembahasan seputar syafaat. Iya. Dan oleh penulis rahimahullah di sini beliau khususkan untuk pelaku dosa besar khusus pembahasan. Kenapa beliau bahas khusus untuk pelaku dosa besar dikeluarkan dari neraka? Ya, sebab dari 8 jenis syafaat yang kita sebutkan itu tidak diingkari oleh ahlul bidah kecuali syafaat untuk pelaku dosa besar. Itu yang mereka ingkari. Iya. Khususnya dari kalangan al-wa'idiyah, orang-orang khawarij dan mu'tazilah. Jelas ya, mereka mengingkari syafaat itu. Nah, karena itu oleh penulis ditegaskan lagi pembahasan. Kata beliau, wa qaumun yakhrujuna minan nar haqqun. Di halaman 33 ya. Dari tauhid yang dikeluarkan dari neraka. Dan satu kaum keluar dari neraka ya, adalah hak benar adanya. Saya poinkan dua pembahasan, meyakini adanya ahli tauhid yang dikeluarkan dari neraka. Dia sudah masuk dalam neraka. Kemudian Allah keluarkan dari neraka. Iya. Dan ini ada hadis-hadis. Saya bacakan tadi hadis atau sebelumnya di pertemuan, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi wasnu syairatin min khair. Akan keluar dari neraka orang yang berucap la ilaha illallah dan di hatinya ada sebesar jelai dari kebaikan. Iya. Ada lagi yang sebesar gandum, ada yang sebesar darrah, dikeluarkan dari neraka. Dan dimaklumi ada kisah orang yang paling terakhir keluar dari neraka dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dalam kisah yang panjang. Nah, dan telah syah dari Nabi bersabda, syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati. Aku memberi syafaat untuk pelaku dosa besar bagi umatku. Karena itu ahli sunnah sepakat bahwa ada dari ahli tauhid masuk ke dalam neraka tapi tidak kekal dalam neraka. Iya, mereka bisa keluar dengan syafaat. Ya, kalaupun tidak mendapat syafaat, dia hanya disiksa sesuai dengan kadar dosanya dan setelah itu pasti dikeluarkan dari apa? Dari neraka. Iya. Dan ini dari hal yang tidak ada silam pendapat di kalangan ulama. Dan ini bantahan terhadap kaum khawarij dan mu'tazilah. Ya, kalau kaum khawarij dan mu'tazilah, ini pembahasan tidak masuk akal mereka. So, kaum khawarij dan mu'tazilah, bagi mereka pelaku dosa besar, hukumnya apa? Kekal dalam neraka, tidak mungkin keluar. Ya, karena itu, ini pembahasan tidak masuk di akal mereka. Mereka ingkari. Dan itulah kesesatan orang-orang khawarij dan mu'tazilah dari kalangan al-wa'idiyah. Iya. Baik. Dan ini juga pembahasan mengingatkan kita akan keutamaan ahli tauhid. Keutamaan tauhid itu. Iya. Bagaimana tauhid ini jaminan ke dalam surga. Walaupun dia memiliki dosa-dosa, disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Iya. Tapi pasti akhirnya dia akan dikeluarkan dari neraka, dimasukkan kemana? Ke dalam surga. Iya. Dan ini sekali lagi sisi pentingnya. Kenapa kita harus selalu mempelajari akidah dan mengulangi pembahasan-pembahasan akidah. Ya Allah taala alam. Baik. Pembahasan berikutnya insyaallah kita sambung di sesi yang akan datang. Ini sisa sedikit ya. Insyaallah kita sambung nanti setelah maghrib. Sehingga ba'da isya insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.